giginya ngawur. Sumpah mati aku cinta, sanggup pisang bergeledek. Aku bilang kalau cinta tak diterima, aku janji bunuh diri, minum racun serangga. Tapi gadis itu menjawab dengan senyum sinis, sabodo. Bodoh.